Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Kita masih pada halaman yang ke-21 ya, cetakan yang lama. Kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan seputar fi'il amr atau fi'il yang menunjukkan perintah dan tasrifannya, sekaligus kemarin sudah kita jelaskan yakni cara membentuk fi'il amr. Maka langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu khulasah, ringkasan. Khulasatu aqsamil fi'il. Khulasatu aqsamil fi'il. Ringkasan pembahagian al-fi'il atau ringkasan bahagian-bahagian fi'il. Kalau secara globalnya sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya fi'il terbagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Nah, di sini ada madhi, mudhari', amr. Fi'il madhi sudah kita sebutkan pula, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi atau lampau. Adapun mudhari', kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka di sini diringkas, disebutkan ringkasannya oleh beliau untuk mengulang pembahasan sebelumnya. Fi'il madhi, mudhari', amr. Pada madhi, dua fi'il yang pertama yang di atas, jalasa kataba. Jalasa kataba. Nah, dalam fi'il madhi ini biasanya yang seperti ini dia. Apa namanya, kalau fi'il madhi yang 3 huruf, biasanya fa'ala, doroba, qa'ada. Nah, rekatnya seperti itu. Kalau sudah nanti menjadi yadribu, yajlisu, yaktubu, bukan lagi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi selamanya itu berharokat fathah, terkecuali nanti ada beberapa keadaan. Nah, doroba, jalasa, kataba, qa'ada, nazala. Nah, ini semua irama-irama yang menandakan dia itu adalah fi'il madhi. Jalasa, kataba, ini fi'il madhinya, berarti telah duduk dan telah menulis. Al-mudhari' yajlisu yaktubu. Jalasa menjadi yajlisu. Kataba menjadi yaktubu. Kataba menjadi yaktubu. Apabila dijadikan fi'il amr, jalasa yajlisu ijlis. Jalasa telah duduk, ia jelisu sedang atau akan duduk. Kalau ijlis, duduklah. Nah, ijlis, duduklah. Kata bayak tubuh, fi'il amrnya uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menunjuk mulutnya, Rasul mengatakan, "Uktubu anni, tulislah dariku. Fa innahu la yakhruju min hadza illa haqq." Karena tidak ada yang keluar dari lisanku ini terkecuali kebenaran. Rasul mengatakan, "Uktubu, tulislah oleh kalian." Nah. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, fataha syariba. Nah, fataha. Fataha artinya membuka, syariba minum. Berarti fataha, dia telah membuka, dia telah minum. Fi'il mudhari'nya yaftahu yashrabu. Yaftahu sedang membuka atau akan membuka, yashrabu sedang atau akan minum. Ketika dirubah menjadi fi'il amr, iftah, bukalah. Ishrab, minumlah. Naam. Hasiba sajada. Hasiba ini artinya hasiba menghitung. Menghitung. Bisa juga kalau dari hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu. Kalau hasiba yahsibu menghitung seperti di sini. Kalau yahsabu artinya menyangka. Beda ya. Kalau fi'il madinya hasiba sama, bisa diartikan menghitung, menyangka bisa. Kalau hasiba fi'il mudhari'nya yahsibu, nah berarti artinya menghitung. Kalau hasiba fi'il mudhari'nya yahsabu artinya menyangka. Sajada artinya sujud. Fi'il mudhari'nya yahsibu yasjudu. Yahsibu sedang menghitung. Yasjudu sedang sujud. Ihsib. Ihsib hitunglah. Usjud sujudlah. Kalau fi'il mudhari juga sudah kita jelaskan kemarin cara mengetahui di antara untuk membantu mengetahuinya. Kalau fi'il mudhari itu pasti diawali apa? Salah satu dari 4 huruf yang digabung menjadi anaitu. Apakah didahului alif, ta, ya ataupun na, nun. Alif atau nun, ya, ta. Pasti ini kalau fi'il mudhari. Pasti fi'il mudhari demikian. Kalau fi'il amr, kebanyakannya diawali dengan hamzah wasal. Seperti contoh di sini, antum lihat fi'il amr, ijlis, uktub, iftah, ishrab, ihsib, usjud. Semuanya diawali dengan hamzah wasal. Bedakan hamzah wasal dengan hamzah qata' ya. Kalau hamzah qata' itu ada tanda hamzahnya. Kalau hamzah wasal itu hanya sekedar alif. Naam. Sehingga ini untuk membedakan atau untuk membantu membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Kalau fi'il madhi biasanya itu akhirnya fathah terus. Fataha, sajada, nazala, qa'ada, nama, qoma. Naam. Qara'a, sami'a, sajada, raka'a, fataha, nadhara. Nah, ini semuanya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari ini pasti diawali salah satunya dengan pasti diawali dengan salah satu dari 4 huruf tadi. Anduru, anduru, yanduru, tanduru, nanduru. Arka'u, yarka'u, tarka'u, narka'u. Pasti diawali dengan salah satu dari 4 huruf yang digabung menjadi ana itu tadi. Kalau fil amr itu biasanya walaupun tidak secara mutlak diawali dengan hamzah wasol, alif. Seperti antum lihat pada ijlis, uktub dan seterusnya. Nah, baik. Lanjut kita ke tamrin sekarang, latihan. Udhkuril madhi wal amr minal af'alil atiyah. Sebutkan fi'il madhi amr dari fi'il-fi'il berikut. Nah, sebutkan fi'il amr, fi'il madhi dan amr dari fi'il-fi'il berikut. Jadi fi'il berikut ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Lalu kemudian fi'il amrnya apa? Fadhal Iman. Yasma'u. Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Kalau fi'il mudhari dari fi'il amr, fi'il mudhari untuk dijadikan fi'il madhi itu biasanya cukup membuang huruf yang terdepan. cukup membuang huruf yang terdepan sehingga yang tersisa apa? Yati harokati. Jadi sini. Yasma'u berarti kalau dibuang huruf ya-nya menjadi sin, ya kan huruf yang pertama. Kalau dibaca kan tidak mungkin. Berarti di situ sami'a. Nah, itu sami'a. Kalau kok sami'a enggak sama'a? Nah, itu nanti kembalinya ke kebiasaan bahasa Arab. Nah. Jadi intinya seperti itu untuk membantu dalam fi'il mudhari, kemudian kalau dikembalikan fi'il madhi cukup membuang huruf yang terdepan. Cukup membuang yang terdepan. Kemudian dibaca yang tersisa dengan mengharokati yang perlu untuk diharokati. Seperti yasma'u. Kalau dibuang huruf ya-nya berarti tersisa sin, mim, dan ain. Sinnya sukun tinggal diharokati menjadi fathah. Biasanya huruf harokat yang pertama dari fi'il madhi ini pasti fathah. Fi'il madhi huruf pertanya fathah. Huruf yang terakhir juga fathah. Yang beda-beda itu kadang huruf tengahnya. Seperti ini. Sami'a. Kadang mimnya ini kasroh. Kadang kata lain huruf tengahnya fathah. Kadang-kadang juga huruf tengahnya dhammah. Naam. Sekarang ulang. Iman. Yang kedua, yarkudu. Yarkudu. Ayo, fi'il madhinya apa? Yarkudu. Artinya tidur. Apa? Tinggal membuang ya-nya. Yang tersisa apa? Rokuda. Nah, ini semua sulitnya seperti ini. Ini semua kembali ke kosakata yang kita ketahui. Nah, alhasil kesimpulannya tersisa apa kalau dibuang ya-nya? Rok, kof, dan dal, iya kan? Nah, jadi dibaca menjadi rokoda. Nah, rokoda. Nah, jadi kalau yasma'u, sami'a, yarkudu, rokoda, ya-nya dibuang. Sekarang tasmin yakhruju. Kharaja yakhruju. Nah. Naam, kharaja. Oh iya, ada fi'il amarnya ya. Naam. Yakhruju. Jadi kharaja fi'il madinya kharaja. Tinggal membuang huruf ya-nya serta yang tersisa huruf kha, ra, dan ja. Menjadi kharaja. Fi'il amarnya ukhruj. Ukhruj sebagaimana kemarin sudah kita tulis. Naam. Berikutnya, Pak Muslih, yaj'alu. Yaj'alu ini artinya menjadikan. Ja'ala. Ja'ala fil amrnya ij'al. Ij'al. Naam. Fil amrnya ij'al. Berikutnya, Deng, ya'lamu. Alima. Alima. Kalau fil amrnya ijlim. Apa? Tinggal ganti saja, tinggal mengganti apa ya depan dengan apa? Dengan alif, ya kan? Kalau fil amr sudah kemarin. Oh, kemarin enggak hadir ya. Nah, ya di depannya diganti dengan alif. I'lam. I'lam. Dalam Al-Qur'an kan banyak. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Naam. Dalam Al-Qur'an yahfadu. Ah, Babu Lia. Yahfazu. Hafiza. Fil amrnya ih pakai ha dulu. Ihfaz artinya hafallah. Kalau yahfazu menghafal, menjaga. Menghafal, menjaga. Nah, artinya berarti kalau ihfaz hafalkanlah. Nah, gitu. Jagalah. Kemudian yang kedua, uzkur madhi wal mudhari' minal af'alil atiyah. Sebutkan fi'il madhi, mudhari' dan mudhari' dari fi'il-fi'il berikut. Umur. Ini umur ini sebenarnya mur gitu saja. Nah, ini lebih sulit lagi nih, lebih tantangan lagi. Sebutkan ini semua ini adalah fi'il madhi ya. Sebuahnya adalah fi'il madhi. Fafan fi'il amr. Nah, antum disuruh mencari dari fi'il amr ini bentuk fi'il madhinya apa dan bentuk fi'il mudhari'nya apa. dari kata umur sekarang? Enggak ada. Apa di situ? Usjud. Nah, fadal usjud. Fi'il madinya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Sajada. Yasjudu usjud. Nah. Sajada yasjudu usjud. Di sini umur. Cetakan lama. Umur ini artinya perintahkanlah. Dari kata amara ya'muru. Umur. Berikutnya isyrah. Syaroha yashrohu. Kalau yashrohu pakai ro-nya di doma, maka fi'il amrnya usyruh. Nah, di sini isyroh berarti yashrohu. Nah, berikutnya isyroh ini lapangkanlah, gitu. Nah, atau bisa juga isyroh ini jelaskanlah, bisa juga. Di syarah, syarah kitab, di penjelasan kitab disebut dengan syarah. Berikutnya uhdur, Pak Guru. Uhdur artinya hadirlah. Apa ifham? Ah, fadal ifham. Yafham. Ya fi'il am, fi'il anunya dulu, fi'il madinya. Ifham. Fahima. Fahima. Yafhamu. Naam, fahima. Yafhamu artinya memahami, ya. Berikut ifham, fahamilah. Nah, berikutnya apa di situ, Ivan? Utruk. Nah, utruk artinya tinggalkanlah. Nah, dari kata apa? Fi'il madinya Abu Arif. Utruk. Taroka. Nah, taroka tinggal membuang aja huruf tambahannya. Huruf tambahannya aslinya, huruf aslinya kan ta, ro, dan kaf. Adapun alif di situ kan tambahan, tinggal dibuang. Jadi tersisa huruf ta, ro, dan kaf di harokati taroka. Yatruku, naam. Taroka yatruku. Nah, jadi tinggal antu kalau sudah fi'il madi tinggal menebak saja, karena kita juga tidak apa namanya bisa tentukan, tinggal menebak seandainya dengan pola fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, itu saja ditebak dengan pola tersebut. Baik, jadi kalau asal dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, asalnya itu adalah fi'il madi, karena fi'il madi ini terkadang belum mendapatkan tambahan huruf-huruf tertentu. Nanti kalau dirubah menjadi fi'il mudhari sudah menjadi mendapatkan tambahan seperti huruf ya di depannya, ya kan. Kalau menjadi fi'il amr juga ada tambahannya, yaitu alif di depannya. Sehingga kalau dari fi'il mudhari, fi'il amr hendak mengembalikan ke fi'il madhi, ya tinggal membuang huruf-huruf tambahan tadi. Dibuang, yang tersisa diharokati dengan mengikuti pola fa'ala, fa'ula, atau fa'ila. Nah, berikutnya latihan yang ketiga, mayyiz. Masih ada? Apa itu? Uskut. Oh iya, nama uskut ada ya? Uskut, fadal, amin. Uskut ini artinya diamlah. Dari kata apa? Huruf tambahannya dibuang. Tebak saja mana yang enak kira-kira. Yang tersisa apa? Enam. Apa kira-kira? Ikuti yang mana ya? Apa perkataan hati saja? Apa gitu-gitu? Perasaan. Sakata, sakata. Kalau ini sakata. Nah, kalau tanfil mudhari memang harus mengikuti apa-nya, apa namanya? Nah, sakata fil mudhari-nya yaskutu. Nah, sakata yaskutu uskut. Nah, sakata yaskutu uskut. Sakata diam, yaskutu uskut, diamlah. Nah, masih ada di sini, Man? Habis ya. Berarti kita lanjut ke latihan yang ketiga. Mayyiz. Mayyiz, bedakanlah. Al-madhi wal-mudhari wal-amr minal af'alil atiyah. Bedakanlah fi'il madhi dan mudhari dan amr dari fi'il-fi'il berikut. Yani mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'il amr. Nah, Berikutnya, Pak Eri, Abu Zarina, yaftahu. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, diketahui dari depannya itu kan ada ya, ya kan? Diketahui dari depannya adalah ya. Berikutnya, Abu Sa'ad, uskun. Uskun ini artinya tinggallah. Fi'il amr. Oh iya, dari artinya ya. Uskun, tinggallah, tidak perintah berarti fi'il amr. Kemudian berikutnya, yantiqu. Fi'il mudhari. Ditahi dari depannya, ya kan? Di depannya huruf ya. Yantiqu ini artinya berbicara. Berucap. Di dalam ayat apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berikutnya, ghasala. Kang Imam. Fi'il? Fi'il maldi. Nah, artinya telah mandi. Berikutnya, Pak Kudiman. Ifham. Fi'il amr. Nah, fi'il amr itu biasa memang seperti yang saya sebutkan tadi, diawali dengan alif biasanya, dan akhirnya itu pasti sukun. Iya kan? Pasti sukun. Kalau akhirnya fathah, itu berarti fi'il madhi. Kalau akhirnya harokat dhamma, fi'il mudhari. Kalau akhirnya sukun, fi'il amr. Kemudian, ya'budu. Abu Zubair. Fi'il mudhari. Nah, diawali dengan huruf ya. Di situ kan, berharokat dhamma akhirnya. Nah, kembali Mas Sudhafiz. Nah, dari Abu Syifa. Iman. Fadal. Ij'al. Fi'il amr. Kalau ifham tadi, fahamilah. Ya'budu, sembahlah, beribadahlah. Bukan beribadahlah ya. Beribadah, sedang beribadah atau akan beribadah. Ij'al fi'il amr berarti apa? Ja'ala menjadikan. Kalau ij'al, jadikanlah. Nah. Atau menjadilah. Bukan jadikanlah ya, menjadilah. Kalau jadikanlah itu aj'il. Nanti beda lagi dia polanya. Ij'al, menjadilah. Berikutnya, sajadu. Fi'il madhi. Naam. Artinya ini domir hum ya. Sajadu, sajada, sajada, sajadu. Naam. Fi'il madhi. Artinya mereka telah sujud. Berikutnya, u'budu. Fi'il amr. Nah, bisa antum minta bantuan dengan tasrifan kemarin. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Naam. Artinya, beribadahlah oleh kalian. Berikutnya, iftah. Fi'il amr. Artinya, bukalah. Ishroba. Fi'il amr itu? Fi'il amr. Domirnya huma. Ya. Domirnya antuma. Kalian berdua, minumlah. Nah. Ishrobi. Abu Zulfa. Ishrobi. Fi'il amr. Nah, domir anti. Ishrobi. Kalau ishroba, kalian berdua, minumlah. Kalau ishrobi, engkau, wanita, perempuan, minumlah. Nah. Berikutnya, nakhruju. Fi'il mudhari. Nah, diterapi dengan huruf depannya, yaitu nun. Ya kan? Nakhruju artinya keluar. Domir di situ, domir nahnu. Berarti kami sedang atau kami akan keluar. Berikutnya, Pak Guru. Isma. Fi'il amr. Fi'il perintah. Isma. Dari sami'a yasma'u isma. Artinya, kalau isma, dengarkanlah. Dengarkanlah. Berikutnya, dakhaltum. Fi'il maldi. Nah, dari dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Berikutnya, uktula. Amin. Uktula. Fi'il amr. Fi'il amr. Uktula. Domir antuma, ya kan? Uktul, uktula, uktulu, uktuli, uktula, uktulna. Naam. Amarat. Amarat, fi'il amr, fi'il amr ini. Nah, ini tertipu ini kayaknya, Pak Iri ini. Karena berakhirnya sukun, langsung fi'il amr. Nah. Kalau fi'il amr tadi apa? Awalnya itu hamzah wasol alif. Alif. Kalau ini hamzah ada tandanya, ya kan? Kalau fil amr enggak ada tandanya. Fi'il madhi na'am. Amara, amara, amaru, amarat, amarata, amarna. Dan ini juga bukan fi'il mudhari, ya. Jangan salah sangka lagi, depannya kan alif, berarti fi'il mudhari. Bukan. Nah, kalau fi'il mudhari, harokatnya belakang dhammah. Berarti dibaca amartu seandainya. Tapi itu bukan fi'il amartu pun, bukan fi'il mudhari. Nah, kemudian berikutnya, sa'alat ka amarat. Amarat ini artinya dia perempuan memerintahkan. Uqtulah, kalian berdua bunuhlah. Nah, sekarang berikutnya sa'alat. Nah, Bu Ustaz. Fi'il madhi. Nah, sa'alat fi'il madhi. Yang menjadi tanda ciri khas fi'il madhi itu adalah ini. Tak sukun ini. Tak tanis sakinah. Ini tandanya ini. Berikutnya yarji'na. Arizun. Fi'il mudhari diawali dengan ya. Naam. Yarji'na, yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na. Naam. Dari raja'a yarji'u. Berikutnya id yarji'na ini mereka perempuan kembali. Raja'a kembali. Idhaba. Fi'il amr, dhamir antuma, idhaba, kalian berdua, pergilah. Nah, demikian. Yakhrujuna. Agudiman. Fi'il mudhari. Yakhrujuna, dhamir hum, kalian mereka. Mereka akan atau sedang keluar. Tajlisna. Fi'il mudhari, dhamir antunna, tajlisuina, tajlisani, tajlisna. Nah, berikutnya yang terakhir, a'lamu. Fi'il madhi. Yakin? Hah? Ya, yakin, fi'il madhi itu akhirnya harokat apa? Biasanya. Tadi disebutkan, fi'il madhi akhirnya itu biasanya harokat fathah. Lah ini harokatnya? Dhammah. Berarti fi'il a? Fi'il apa, Iman? Fi'il madhi. Fi'il madhi tadi sudah disebutkan. Akhirnya itu berharokat fathah. Awalnya ini. Nah, fi'il awalnya A. Fi'il mudhari, akhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau antum apa namanya. Akhirnya kan hamzah. Oh, berarti ya fi'il madhi, fi'il mudhari tambahan. Karena akhir diawali dengan ana itu adalah fi'il mudhari. A'lamu. Dari alima ya'lamu. Alima ya'lam. Nah, ini nanti dengan kebiasaan, dengan kebiasaan. Ini untuk melatih. Nah, erat kaitannya nanti ya mungkin kalau sudah kita mungkin jenjang-jenjang berikutnya kita akan membuka ini tasrifan ya. Tasrifan fi'il, tasrifan fi'il dari fi'il madhi, fi'il mudhari, karena fi'il ini hanya yakni pola-pola dasar 3 huruf ya. Pola-pola dasar 3 huruf fa'ala, fataha, sami'a, sajada. Nanti di situ dari 3 huruf ini ditambahkan dengan satu huruf dengan maksud makna yang berbeda. Itu ada. Seperti sami'a mendengarkan, dari sami'a mendengarkan. Kalau memperdengarkan, kan beda ya kan? Mendengarkan, kita mendengar. Kalau memperdengarkan, kita memperdengarkan ke orang lain. Ini seperti apa? Ada sendiri caranya. Dengan asma'a. Nah, ditambah dengan alif. Kalau meminta untuk mendengar, beda lagi. Beda lagi. Sehingga dari dasar tersebut 3 huruf, kemudian ditambahkan dengan beberapa huruf, dengan makna-makna yang berbeda-beda. Nah, ini semua dibahas pada ilmu tasrif. Dalam bidang tasrif. Kalau ini hanya 3 huruf, ini hanya sangat mendasar. Ini sangat mendasar. Yang disebut dalam fi'il apa namanya dalam ilmu tasrif dengan fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad, yakni 3 huruf saja. Di sana nanti ada yang sampai 6 huruf. 6 huruf yang istilahnya huruf fi'il-fi'il yang sahihul akhir, ada juga beberapa huruf yang akhirnya itu huruf-huruf penyakit. Huruf-huruf penyakit. Nah. Dan itu nanti pada apa ilmu tasrif akan dibahas. Kayaknya kemarin ada ketinggalan ya. Ini ya, tamrin ini ya, PR ya. Nah. Jadi ini disuruh ditasrif ini. Kembali ke halaman 21. Yang terlewatkan tamrin. Sorif. Sorif, ya ini tasrif lah. Bahasa kita. Tasrif fi'il amr dengan tasrifan seperti yang di atasnya. Nah, namun kita baca saja bersama-sama ya, biar mudah. Nah, kita ulang lagi dari uktub, uktuba, uktubu di atas, ya kan? Kita baca bersama-sama tasrifannya. Nah, istami'u tsumma qari'u, dengarkan kemudian ikuti bersama-sama. Uktub, uktuba, uktubu. Uktub, uktuba, uktubi, uktuba, uktubna. Uktubi, uktuba, uktubna. Nah, di situ kalau uktub pertama itu domirnya adalah anta. Engkau laki-laki satu orang. Berarti kalau yang antum perintah itu satu orang laki-laki, berarti antum mengatakan uktub. Kalau dua, beda lagi. Kalau di situ ada dua orang yang antum perintahkan dua-duanya, berbeda lagi. Yaitu uktuba. Jadi kalau di situ ada seandainya anak antum seandainya dua orang. Dua orang antum suruh tulis semuanya. Antum jangan uktub. Nah, kalau uktub satu orang yang diajak bicara. Kalau dua-duanya yang diperintahkan, maka antum harus sesuaikan dengan tomirnya. Uktuba. Nah, uktuba. Seperti dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim. Dalam surah Tahrim, daraballahu mathalan alladziina kafaru ru'ata nuuhi wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fa khanatahuma wa lam yughni 'anhuma wa qila dukhuma wa qila wi wa qila dukhula wa qila udkhula. Ketika Allah memerintahkan kepada istrinya Nuh dan istrinya Lut, udkhula, kalian berdua masuklah bersama orang-orang yang kekal dalam neraka. Nah, kalau uktubu, ini domir antum, kalian laki-laki. Domir antum, kalian laki-laki. Sehingga harus membedakan berapa orang yang kita perintahkan, siapa mereka. Sehingga tidak boleh diacak sembarangan, ya kan. Adapun uktubi, uktubi ini domir anti. Uktubi, domir anti. Kali engkau perempuan. Kalau dari laki-laki menjadi perempuan, cukup menambahkan ya. Uktub menjadi uktubi. Kalau ukhruj menjadi ukhruji. Nah, kalau dalam bahasa Arab silahkan tafaddal menjadi tafaddali. Nah, seperti itu kalau perempuan, tinggal menambahkan ya. Uktuba sama juga antuma, kalian berdua perempuan. Kalau kalian bertiga atau lebih perempuan, uktubna, dengan menambahkan nun di belakang. Uktubna. Baik, kita lanjutkan mentasrif yang bawah. Ijlis ya. Nah, dengarkan kemudian ikuti bersama-sama. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, berikutnya idhab. Idhab, idhaba, idhabu. Idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Idhabi, idhaba, idhabna. Berikutnya, ukhruj, keluarlah. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Is'al, bertanyalah. Is'al, is'ala, is'alu. Is'ali, is'ala, is'alna. Is'ali, is'ala, is'alna. Nah, di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui. Nah, is'al. Berikutnya, iqra, bacalah. Nah, kita tasrif bersama-sama. Iqra, iqra'a, iqra'u. Iqra, iqra'a, iqra'u. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, iftah, bukalah. Iftah, iftaha, iftahu. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Iftahi, iftaha, iftahna. Mungkin yang sulit iftahna itu ya, agak berat di lisan. Sebenarnya cukup menambah huruf nun di belakang aja, huruf nun yang di fathah. Iftah berarti iftahna. Nah, teorinya mudah, tapi yang sulit di lisan. Kadang kalau tidak terbiasa, yakni sulit di lisan. Sekarang idrib, idrib artinya pukulah dari doroba. Doroba yadribu idrib, pukulah. Kita tasrif bersama-sama. Idrib, idriba, idribu. Idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Idribi, idriba, idribna. Nah, sekarang isma. Dengarlah. Sama-sama, ya kan? Isma. Kita tasrif sama-sama. Isma, isma'a, isma'u. Isma, isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, isma'na. Isma'i, isma'a, isma'na. Nah. Isma'. Nanti di situ kalau isma' ini mendengarkan namun tidak terfokus ya. Mendengarkan namun tidak terfokus dengan suara atau yang dia dengarkan. Seperti seandainya seseorang sambil apa namanya? Sambil menulis ada kumandang azan. Kalau dikata dia dengar, iya dengar, dia punya telinga, iya kan, dengar. Itu namanya sami'a. Dia mendengarkan namun tidak fokus dengan suara yang dia dengar. Nah, kalau bahasa kita kan mendengarkan. Kalau fokus dengan suara yang didengarkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Menyimak, iya kan. Menyimak. Menyimak itu mendengarkan dengan seksama, dengan betul-betul. Gitu. Dengan perhatian suara yang dia dengar. Menyimak itu sebenarnya dari bahasa Arab. Iya kan? Simak, sami'a. Iya kan? Sami'a, simak di bahasa Indonesia kan. Namun kalau dalam bahasa Arab, yakni menyimak, mendengarkan dengan perhatian, itu bukan sami'a. Seperti yang kita sebutkan lagi, ditambah lagi dengan beberapa huruf dengan maksud yang berbeda. Sami'a ditambah dengan huruf ta di tengah setelah sin. Ditambahi dengan alif yang di depan. Sami'a menjadi is tama'a. Sebenarnya kata dasarnya sama, yaitu sami'a, namun dengan tambahan beberapa huruf dengan makna yang berbeda. Istama'a, sami'a mendengarkan tanpa fokus, tanpa perhatian. Kalau istama'a itu menyimak, mendengarkan dengan perhatian. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an, fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u. Nah, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u. Allah tidak mengatakan fasma'u, maka dengarkanlah. Nah, tapi Allah mengatakan apa? Istami'u, maka simaklah. Oleh karenanya para ulama mereka menjelaskan kalau memang dibacakan Al-Qur'an kepada kita, maka kita harus mendengarkan dengan seksama, betul-betul. Tidak boleh kita mendengarkan Al-Qur'an sambil nyangkul, sambil cabut rumput, sambil ngecat, tidak boleh. Kalau memang kita tidak bisa mendengarkan dengan fokus bacaan Al-Qur'an, maka jangan diputar, jangan dibacakan Al-Qur'an kepada kita. Oleh karenanya para ulama mereka mengingkari apa namanya Al-Quran yang di apa dikeluarkan melalui toa-toa biasanya sebelum sholat. Nah, di situ kan ada yang mendengarkan tidak kira-kira, tidak ada yang menyimak, orang-orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ya kan? Sehingga kalau seperti ini sayang, zalim terhadap ayat Al-Quran tersebut. Ayat Al-Quran yang seharusnya ketika dibacakan itu disimak, didengarkan dengan perhatian, ternyata dikeluarkan sehingga tidak ada yang mendengar, sehingga ini menyia-nyiakan ayat Al-Quran Karim. Allahu a'lam. Maksudnya seperti tadi, dalam ilmu tasrif demikian. Kadang-kadang dari kata dasar kemudian ditambahkan dengan yang lain dengan makna yang berbeda. Contoh lain seandainya. Qatala. Qatala artinya membunuh. Qatala artinya membunuh. Namun dengan makna A membunuh si B. A membunuh si B. Si B tanpa ada perlawanan. Nah, sekarang kalau seandainya saling membunuh. Si A dan si B saling membunuh. Apakah juga qatala fulan wa fulan? Tidak. Beda sendiri nanti. Menjadi qatala menjadi qatala. Qafnya dipanjangkan. Padahal kata dasarnya ya sama qatala tadi. Namun mendapatkan tambahan satu huruf dengan makna yang berbeda. Qatala. Sehingga kalau disebutkan qatala berarti berperang dengan perlawanan. Berperang dengan perlawanan atau membunuh dengan perlawanan. Nah, sehingga ini maksudnya fi'il. Apa namanya fi'il-fi'il. Kalau tidak salah itu semuanya itu berjumlah 22 bab. Mulai dari bab dasar, sakot fa'ala atau fa'ila, fa'ula sampai ada 21 atau 22 kalau tidak salah. menjadi in fa'alla. In fa'alla. Ada juga in fa'lala nanti. Beda lagi dengan makna yang berbeda-beda. Nah, ini hanya untuk oh ternyata seperti itu ya. Ternyata masih jauh gitu. Perlu sabar akhirnya. Nah, perlu kesabaran. Nah, sehingga nanti kalau seandainya ini jenjang di sini sudah istilahnya mudah bagi antum, mahfu, kalau kita nanti hendak membuka ilmu sorof, insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Kalau untuk sementara waktu ini belum waktunya. Karena untuk memahami fokus ke inti pembahasan kita ini cukup berat, apalagi ditambah lagi dengan tasrifah. Nah, wallahu taala alam bisawab, sampai sini dulu. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hamdulillah. Thank you.